Sengaja ku tulis lagu biar lepas rasa rinduku. Aku ingin kau selalu ingat diriku di sepanjang waktumu. Aku ingin kau selalu ada di hati sampai akhir nanti. Sengaja aku bernyanyi untuk dirimu sejuta nada tercipta. Sampai akhir.